Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah taufik sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke tempat ini menjadi satu wasilah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada kita, menjadi satu wasilah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosa kita, dan juga menjadikan wasilah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembali melanjutkan pembahasan fiqhul ahkam yang diambil dari buku Taisir Alam Syarhul Umdatul Ahkam. Ya, walaupun terlambat tapi tidak mengapa. Ya. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang sudah kita lakukan selama di dalam bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu babul ibrat fi dzuhri min syiddatil har. Jadi bab tentang menunda sholat zuhur sampai waktu dingin ketika panas yang sangat menyengat. Ya. Nah, di dalam pembahasan ini ada dua hadis. Hadis yang pertama an Abdullah ibni Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ishtaddal harru fa abridu anis salati fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Dari sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah semoga Allah meridai mereka, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika cuaca panas yang sangat menyengat, maka tundalah sholat zuhur sampai waktu dingin. Karena panas yang sangat menyengat itu merupakan uap daripada neraka jahannam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis ini ya dijelaskan tentang bahwasannya ruh sholat ataupun inti daripada sholat adalah kekhusyuan dan juga hadirnya hati ketika di dalam sholat. Sehingga bagi orang yang sholat dianjurkan ketika masuk di dalam sholat, maka dia harus meninggalkan amal-amal ataupun pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan dirinya dari sholat, ataupun melakukan hal-hal ini menjadi wasilah ataupun sarana untuk membantu seseorang itu untuk khusyuk atau bisa menghadirkan hati di dalam salat. Nah, sehingga ya di dalam hadis ini ya dianjurkan kita untuk mengakhirkan salat zuhur atau menunda salat zuhur ketika cuaca yang sangat panas ya, sampai waktu ataupun cuaca itu menjadi dingin. Karena cuaca yang sangat panas ya, itu akan mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Ya. Nah, tentu apa? Kita bisa membayangkan ya kondisi yang ada ya di sana dengan kondisi yang ada di kita. Ya. Memang kalau di sana ya kalau panas sekali, kalau dingin ya dingin sekali. Ya. Mungkin kalau kita ya sepanas-panasnya di sini ya masih bisa apa? Ya bisa kita tahan seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, kita dianjurkan untuk menunda salat zuhur ya ketika cuaca yang sangat panas sampai dengan cuaca itu mulai dingin seperti itu. Ya. Nah, maka itu pun menjadi satu kemudahan ya bagi orang yang mereka itu keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, tentu ini sesuai dengan konteks keadaan pada saat itu ya, ataupun di mana Rasulullah SAW ketika itu tinggal ya di negeri padang pasir, kemudian masjidnya pun ya atapnya belum seperti kita, masih dengan pelepah kurma seperti itu, belum ada kipas angin, belum ada ya AC seperti itu. Kemudian untuk melakukan perjalanan dari rumah ke masjid itu tentu apa? Ya membutuhkan kesungguhan karena apa? Ya berada pada cuaca yang sangat sangat panas. Nah, sehingga ini menjadi satu kemudahan ya bagi mereka yang keluar dari rumahnya untuk ya melaksanakan sholat masjid ya sholat berjamaah di masjid seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Hadis ini menjadi apa satu pengkhususan. Karena setiap sholat itu yang lebih utama dilakukan pada awal waktu. Tetapi ketika pada cuaca yang sangat panas, maka dianjurkan atau lebih utama ya sholat zuhur itu ditunda sampai dengan ya cuaca itu sudah mulai dingin. Nah, sehingga hadis ini menjadi satu pengkhususan, satu pengecualian ya, yang pada asalnya ya salat itu lebih utama dilakukan pada awal waktu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah istihbabu ta'khirus salati dzuhri fi syiddatil harri ila ayyabridal waqt. Jadi dianjurkan kita mengakhirkan sholat zuhur ketika cuaca yang sangat panas sampai masuk cuaca itu mulai dingin. Nah, kemudian para ulama mengatakan laisal ibrat fi syariah tahdidun. Ya. Para ulama mengatakan bahwasannya sampai kapan seseorang itu boleh untuk menunda sholat ketika cuaca yang sangat panas. Dan itu tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Ya, apakah nanti jam 1 itu sudah dianggap cuaca sudah mulai ya dingin atau jam berapa itu tidak ada batasannya. Ya, sama ketika misalkan apa? Rukhsah bagi orang ya boleh melakukan ya salat ya di rumah ataupun dengan cara menjamak ketika hujan. Nah, batasan hujannya seperti apa? Tidak ada batasannya. Yang penting itu sudah masuk kategori apa? Hujan. Di mana hujan itu bisa membasahi pakaian yang dipakai oleh seseorang. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, annal hikmah fi dzalika, bahwasanya hikmah di apa anjurkan untuk mengakhirkan sholat zuhur ketika cuaca yang sangat panas adalah talabu rahatil musalli liyakuna ahdhar liqalbihi wa ab'ada lahu minal qalaq. Jadi supaya orang yang akan melakukan sholat itu dalam keadaan segar. Ya, sehingga apa? Ketika dalam keadaan segar, kemudian hatinya bisa hadir. Dan itu akan menjauhkan dirinya dari sesuatu yang bisa mengganggu kehusuan di dalam sholatnya. Ya. Ketika misalkan apa kita sholat dalam cuaca yang sangat panas, kemudian mengeluarkan keringat seperti itu, tentu apa? Ketika itu kita melaksanakan sholat dalam keadaan tidak nyaman. Nah, sehingga apa? Ketidaknyamanan itu ya bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, annal hukma yaduru ma'a illatihi. Ya, bahwasanya hukum itu akan berlaku dengan ilatnya. Famata wajadal harra fi baladin wajadat fadilatut ta'khir. Maka ketika dalam satu tempat, dalam satu negeri itu dalam kondisi yang sangat panas, maka ketika itu terdapat keutamaan untuk mengakhirkan ya salat zuhur. Ya. Nah, berbeda dengan ya negeri ataupun negara yang dalam cuaca dingin. Ya. Maka hal ini apa? Tidak berlaku. Nah, artinya apa? Dalam hadis ini disebutkan ilatnya adalah apa? Ketika cuaca sangat panas. Nah, kalau cuaca yang sangat dingin, maka ini tidak menjadi ilat, tidak menjadi alasan dianjurkannya untuk mengakhirkan sholat zuhur. Misalkan ketika dalam satu negara itu cuacanya cuaca musim dingin misalkan. Ya, ketika sholat zuhur ya cuacanya musim dingin. Ya, ini tidak berarti bahwasanya apa? Ya, dianjurkan kita untuk mengakhirkan sholat zuhur. Karena yang disebutkan ilatnya di dalam hadis ini atau alasannya di dalam hadis ini untuk mengakhirkan sholat zuhur itu adalah ketika cuaca yang sangat sangat panas. Ya, tidak berlaku untuk cuaca yang sangat sangat dingin seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, kalau kita melihat secara sepintas dari hadis ini, maka kita bisa memahami bahwasanya hikmah dianjurkannya untuk mengakhirkan sholat zuhur itu berlaku umum. Baik orang yang hendak melakukan sholat berjamaah di masjid ataupun bagi orang yang mereka melakukan sholat sendiri di rumah. Nah, kenapa? Karena hukum di sini bersifat umum. Ya, artinya apa? Ya, di masjid pun sama panasnya, di rumah pun sama panasnya. Nah, ketika sama-sama panas yang sangat menyengat seperti itu, maka apa? Ya, dianjurkan untuk diakhirkan sholat zuhur ini berlaku bagi orang yang hendak sholat ya berjamaah di masjid ataupun orang yang hendak ya sholat sendirian di masjid seperti itu. Ya, karena apa? Hukumnya bersifat umum seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima, annahu yusra'u lil musalli ay yuaddi as-shalah ba'idan an kulli syaghilin anha wa mulhin fiha. Ya, disyariatkan bagi orang yang salat untuk melaksanakan salat dengan apa? Ya, menjauhi hal-hal yang bisa menyibukkan dirinya dari salat ataupun mengganggu ya di dalam salatnya. Ya. Dan saya kira banyak contohnya, ya. Nah, maka apa? Tidak boleh misalkan kita memakai pakaian ya yang di belakangnya itu ada tulisan ataupun gambar ketika sholat. Kenapa? Karena itu akan mengganggu konsentrasi orang yang sholat di belakangnya. Ya. ya, atau mungkin ya seperti kita ya, karpet ataupun sajadah seperti ini pun ya dengan corak ataupun dengan gambar-gambar tertentu ya, ini pun ya sedikit bisa mempengaruhi apa kehusuan di dalam sholat seperti itu ya. Nah sehingga apa antara waktu azan dan iqamah itu sebaiknya diberikan waktu yang cukup supaya orang-orang yang berada di luar masjid ketika mereka dalam aktivitasnya itu segera untuk ya menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing kemudian bersegera untuk pergi ke masjid. Nah, kalau waktunya sempit maka apa? Kadang-kadang pekerjaan itu ditinggalkan sementara pikiran itu masih apa? Masih terfokus kepada pekerjaan yang belum diselesaikannya. Nah, sehingga akhirnya apa? Hal ini bisa mengganggu kehusuan di dalam salat seperti itu. Nah, ini adalah hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri." فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبَهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami salat bersama Rasulullah SAW ketika cuaca yang sangat panas. Maka ketika salah seorang di antara kami tidak mampu untuk ya meletakkan keningnya di atas tanah karena apa? Saking panasnya. Ya, atau sisa panas, ya. Kemudian apa? Dia membentangkan pakaiannya, kemudian dia sujud di atas ya pakaian tersebut. Ya. Nah, merupakan satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengimami salat ya bersama para sahabatnya ketika ya cuaca yang sangat sangat panas. Dan kadang-kadang cuaca yang sangat panas ini pun ya mempengaruhi ya tanah ya ataupun pasir yang ada di ya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa? Ada sebagian sahabat yang ketika mereka itu sujud tidak mampu untuk apa? Bersujud karena ya sisa atau ya panas dari tanah ataupun pasir tersebut. Nah, sehingga akhirnya apa? Mereka membentangkan ya pakaian mereka kemudian sujud di atas ya pakaian tersebut supaya apa? Keningnya itu tidak terasa panas. Ya, artinya kita bisa memahami bahwasanya ya pada zaman Nabi SAW itu ya belum ada ya lantai atau karpet seperti itu, tapi apa ya masih dalam berupa pasir. Nah, sehingga ketika cuaca panas itu pun akan mempengaruhi pasirnya menjadi panas. Nah, tetapi ketika sudah cuacanya mulai dingin, pasir itu masih ada sisa panasnya, sehingga ketika ada seseorang yang hendak bersujud dia tidak mampu untuk sujud karena apa ya tidak bisa ya karena saking panasnya. Kemudian akhirnya apa ya dia membentangkan pakaiannya kemudian dia sujud di atas pakaian tersebut seperti itu. Ya. Nah, dari hadis ini ya bisa kita ambil satu apa beberapa kesimpulan atau satu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah hukum, yaitu apa? Jawazus sujud ala ha'il min thawbin wa ghairihi indal hajati ilaihi min harrin wa bardin wa syaukin wa nahwi dzari. Jadi bolehnya sujud di atas ha'il ya kain ya berupa kain baju ataupun yang lainnya ketika hal itu dibutuhkan, baik karena panas ataupun karena dingin ataupun ketika itu tanahnya itu berduri, berkelikir dan lain sebagainya seperti itu. Itu diperbolehkan. Ya. Nah, seperti saya seperti kita sekarang pakai apa? Pakai karpet, pakai sajadah dan lain sebagainya, maka apa? Hal itu diperbolehkan. Ya. Nah, sebagian ulama menjelaskan secara rinci tentang sujud di atas ya ha'il ataupun kain. Nah, kalau kain itu terpisah ya dari orang yang sholat, artinya apa? Seperti sajadah ya yang dibawa seperti itu ya ataupun yang lainnya, maka hal ini diperbolehkan walau bila hajatin, walaupun apa, tanpa ada kebutuhan ya tertentu. Ya, kita mau pakai sajadah saja ya, baik yang besar ataupun yang kecil seperti itu ya, itu tidak mengapa, walaupun tidak ada alasan apa-apa ya, mungkin tidak ada lantainya panas atau lantainya dingin atau misalkan lantainya berkerikil dan lain sebagainya ya, tapi mau pakai saja seperti itu ya, apalagi kalau ada hajah, ada kebutuhan seperti apa, karena dingin ya, butuh apa, butuh alas seperti sajadah seperti itu. Nah, itu apa, sesuatu yang dibolehkan ya, walaupun itu tanpa ya hajah atau kebutuhan, dan itu sesuatu yang tidak dimakruhkan. Wa in kana muttasilan bihi katarfi thawbihi fayukrahu illa ma'al hajah. Nah, tetapi kalau itu apa, kain itu adalah kain yang menyatu dengan orang yang sholat, seperti pakaian yang dipakainya kemudian dijadikan alas untuk apa ya, untuk bersujud ya, karena pakaiannya panjang dan lain sebagainya. Nah, maka apa, hal itu dimakruhkan kalau tanpa adanya hajah ataupun keperluan. Nah, tetapi kalau ada keperluan, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana para sahabat ketika sholat bersama Nabi SAW, nah, ketika waktu yang sangat panas, kemudian apa, mereka tidak mampu untuk bersujud di atas pasir karena panas, sehingga akhirnya mereka apa, membentangkan pakaiannya ya untuk alas tempat bersujud seperti itu. Ya, nah, ini adalah ya dua hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan bab ya menunda ya salat zuhur ya sampai dengan waktu ataupun cuaca dingin ketika cuaca itu sangat sangat panas. Dan ini menjadi satu ya bentuk kemudahan ya, satu bentuk rukhsah baik bagi orang yang salat berjamaah di masjid ataupun bagi orang yang sholat sendirian di rumahnya masing-masing. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini.